akan wariskan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian memegang teguh dua perkara ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata rasuli. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah rasulnya, sunnah rasul. Itu yang menjadi pegangan itu. Itulah Islam. Jadi mereka semua yang bertentangan dengan kitabullah wa dan sunnah rasul bukan Islam. Kalau enggak, jadi kita jadi bingung ini menghadapi ini. Semua mengaku Muslim, tapi punya pandangan yang lain dengan Islam. Yang menentang ajaran Islam pun harus kita anggap Muslim. Kan ini celaka ini. Pokoknya asal dia mengaku Muslim, harus kita inikan Muslim. Apalagi kalau sudah pakai sorban, harus dianggap kiai. Masa ada kiai menyembah batu? Yang menyembah batu yang enggak pernah sholat pun kiai, malah disebut wali karena enggak pernah sholat. Celaka itu. Karena katanya sholatnya lain. Yang sholat rohnya, bukan jasadnya itu. Karena wali itu. Semakin orang berani menentang aturan Allah, semakin kental gelar cendekiawan nempel di tangan, di pundak dia. Jadi orang yang dalam kategori Al-Quran itu sudah masuk kategori iblis, itu karena menentang syariat Allah. Iblis itu menentang hanya karena menentang satu aturan Allah saja sudah gugur keimanannya. Di kita yang menentang sekian puluh aturan Allah malah disebut cendekiawan. Kan ironis sekali di negeri kita ini. Maka saya pikir memang upaya penyelamatan ini hanya mengembalikan lagi kepada Al-Quran sebagai Al-Furqan. Al-Quran itu hadir untuk menjadi Al-Furqan, untuk pemisah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana mukmin, mana kafir. Mana muslim dan mana bukan muslim. Yang sekarang sudah dibuat menjadi kabur seperti itu, batasan itu. Nu muslim tenu kumaha, nu kafir tenu kumaha. Gak jelas batasan itu. Semua orang mau mengaku muslim. Sehingga di Bandung ini, di Jawa Barat ini, setahu saya, dalam catatan saya yang saya dapatkan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu, tapi ini data tahun 90-an, di Jawa Barat ini ada sekitar 250 ariran, semuanya ngaku muslim. Ada sebagian itu sudah dinyatakan sebagai aliran terlarang. Ada yang diciptakan oleh kepentingan komunis, ada yang diciptakan untuk kepentingan Yahudi, ada yang diciptakan untuk kepentingan imperialisme, ada juga kelompok-kelompok yang memang kita tahu diciptakan untuk kepentingan oknum penguasa pada zaman Orde Baru. Ajarannya sangat, semuanya sangat bertentangan dengan Islam, makanya dianggap sebagai aliran terlarang. Tapi eksis dia tetap. Batasan ini sudah enggak jelas. Dan itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Maka yang paling penting sekarang dilakukan oleh kita umat Islam itu mengembalikan Al-Quran sebagai Al-Furqan itu, sebagai batas pemisah itu. Kita harus sudah berani saja untuk tidak menyolatkan orang yang memang tidak ada ciri-ciri keislaman. Ini yang saya pikir. Nah, tapi kalau kita menyatakan ini, segera orang akan mengatakan itu ekstrim, fundamentalis. Memang Islam itu sangat ekstrim itu, untuk membuat pemisahan antara yang hak dan yang batil. Gak ada kompromi di situ. Yang namanya akidah itu tidak mengenal istilah abu-abu. Yang namanya iman tidak mengenal istilah persentase. Jadi gak bisa dikatakan, ya alhamdulillah lah, dia sudah beriman sekitar 75% lah. Tinggal 25% lagi kafirnya itu. Enggak ada iman mengenal persentase. Iman itu ya harus 100%. Atau tidak sama sekali. Ya kafir ya mukmin. Enggak ada rada mukmin. Lumayanlah dia sudah rada mukmin itu. Rada kafir. Kalau dalam sebuah proses ya enggak apa-apa gitu. Tapi dia belum bisa dikatakan mukmin. Yang rada mukmin itu, dia sedang dalam proses untuk menjadi mukmin, belum mukmin. Salah satu ciri keimanan itu adalah dia siap untuk mencintai yang ada di dunia ini kalau itu dicintai oleh Allah, dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Ini saya bicara soal keimanan ini ya. Saya pernah punya dari Jakarta. Pak, Saya pernah kedatangan seorang laki-laki, seorang pemuda dari Jakarta. Pak, katanya saya mau menikah, Pak, dengan seorang wanita. Ya, saya bilang, Kak Harti, lah. Dia laki-laki kan, pasti menikahnya dengan seorang wanita. Kebetulan katanya calon istri saya itu seorang ahli kitab, Kristen, Nasrani. Nah, ketika saya mau menikah, lalu ada sebagian ulama katanya di Jakarta itu yang setiap saya tanya, mengharamkan. Nah, sebagian lagi katanya membolehkan. Saya bingung gitu. Yang membolehkan dasarnya katanya kepada Quran surat Al-Maidah ayat 5. Bahwa sembelihan ahli kitab itu halal untuk kita makan, demikian juga wanitanya halal untuk dinikahi. Nah, jadi saya setting. Nah, tapi kata sebagian ulama lagi, oh tidak. Ayat 5 Al-Maidah itu yang membolehkan wanita ahli kitab itu untuk dinikahi, halal dinikahi itu untuk ahli kitab yang hidup di zaman Rasulullah. Sebelum mereka sesat seperti sekarang, Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Rasulullah. Lalu kata yang membolehkan, pada waktu turunnya Al-Maidah ayat 5 ini mereka sudah sesat seperti sekarang. Mereka sudah menuhankan Yesus, Isa ya. Sehingga mereka sudah menganggap Tuhan itu terdiri dari tiga unsur. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Trinitas lah, Salisun Salasah dalam Al-Quran itu. Mereka sudah merusak, tidak ada lagi kitab suci di tangan mereka. Yuharrifunahum bi'afwahihim. Lalu Allah membolehkan. Jadi boleh. Yang satu tetap mengharamkan. Karena menganggap itu hanya berlaku untuk ahli kitab yang hidup di zaman Rasul. Nah, saya jadi bingung. Lalu ada orang menyarankan supaya saya menemui Bapak di Bandung. Jadi yang ingin saya tanyakan, di mana cina Pak itu benar deh. Lalu saya jawab, nyakitu cina. Nyakitu cina teh. Lalu diikuti pendapat para ulama sampai diurut nanti ke belakang ke zaman para sahabat, terjadi dua perbedaan itu antara Ibnu Umar dengan sahabat yang lain. Jadi tetap ada dua pandangan antara yang membolehkan dan yang mengharamkan. Nah, sekarang saya bilang saya ingin kepinggirkan dulu urusan hukum syar'inya antara halal haram menurut fikihnya itu, menurut syariatnya. Yang ingin saya tanyakan pada saudara, saudara ini seorang mukmin tidak? Mukmin, Pak. Dek madua nangge. Apa tandanya bahwa Anda seorang mukmin? Diam dia. Saya bilang dalam Al-Qur'an ayat 165 Al-Baqarah Al-Maidah 28 itu orang mukmin itu orang yang cintanya kepada Allah mengalahkan cinta dia kepada selain Allah. Dia hanya akan mencintai di dunia ini yang dicintai oleh Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpisah dengan ayahnya. Apa yang menyebabkan dia harus berpisah dengan ayahnya? Iman. Nabi Ibrahim di satu sisi mengajak manusia pada waktu itu untuk meninggalkan menyembah berhala dan hanya menyembah Allah. Sementara ayahnya malah yang membuat berhala untuk disembah oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Maka kata Nabi Ibrahim, selamat tinggal ayah. Maka berpisahlah Nabi Nuh dengan istri dan anaknya Kanaan. Bahkan konon sampai Nabi Ibrahim itu harus menyaksikan bagaimana anaknya Kanaan itu menjerit-jerit sebelum ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya itu. Ketika menjerit-jerit memanggil nama ayahnya. Ya, siap saja menyaksikan itu. Yang menyebabkan itu iman. Walaupun sempat terpanggil jiwa seorang ayah Nabi Nuh itu ya. Sehingga tanpa sadar beliau langsung mengulurkan tangannya dan berdoa. Ya Allah selamatkan anakku. Sempat itu. Ya jiwa seorang ayah siapa sih yang sampai hati melihat anaknya menjerit-jerit mau mati gitu. Meminta tolong memanggil nama ayahnya. Ya kemanusiaan Nabi Nuh muncul juga kan. Dan konon gara-gara doanya inilah Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ginilah tegurnya. Hey Nuh, konsekuen. Bagaimanapun anakmu itu termasuk orang kafir yang harus ikut ditenggelamkan. Apa gara-gara karena dia seorang anak Nabi lalu ingin dapat dispensasi? Tidak bisa, Nuh. Kira-kira gitulah. Emangnya di depan hukum dunia masing Pak Wali putra Pak Kiai putra naon misalnya Pak Wali jadi putra Pak Kiai mau putra Pak Gubernur punten putra Pak Enu di depan hukum Allah sama itu. Ini yang juga saya ingin sebutkan itu. Siapkah kita melaksanakan itu? Cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita kepada istri anak. Sehingga ketika Rasulullah SAW dihadapkan oleh putra Zaid bin Harithah, pada waktu itu terjadi di zaman Rasulullah ada seorang wanita mencuri. Dalam hukum Islam, pencuri itu kalau memenuhi syarat pencurian, termasuk barang yang dicurinya itu memenuhi syarat, di atas 1 gram emas, itu kan hukumannya potong tangan. Kebetulan si wanita ini dari kelompok Quraisy terhormat. Mereka khawatir si tokoh-tokoh Quraisy dari kelompok ini. Kalau hukum si wanita ini dipotong tangan, rusaklah nama mereka. Lalu mereka berembuk. Akhirnya mereka sepakat mengutus putra Zaid itu untuk menemui Rasulullah SAW. Karena Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah yang sangat disayangi. Paling tidak ya Rasul akan memberikan perhatian kalau dia yang meminta kan itu. Agar diberikan keringanan wanita ini supaya tidak dilaksanakan hukum potong tangan. Maka datang menemui Rasul. Apa jawab Rasul? Kali inilah beliau kelihatan marah itu kepada putra anak angkat kesayangannya ini. Dengan wajah yang memerah beliau kemudian mengatakan innama ahlakan ladzina min qablikum annahum idza saraka sarifihim taraku. Inilah celakanya orang-orang jahiliyah sebelum kalian, kata Rasulullah. Begini orang-orang jahiliyah ini celakanya itu. Kenapa? Jika ada orang yang dianggap terhormat di lingkungan masyarakat itu mencuri, entah dia seorang pejabat, entah anak pejabat, maka semua seolah-olah tidak tahu gitu. Semua pura-pura tidak dengar, tidak melihat, tidak tahu peristiwa itu. Tidak ada satupun yang ingin melaksanakan hukuman. Tetapi wa iza sarakat daifihim, apabila di antara orang-orang lemah, di antara mereka yang mencuri, anak masyarakat kebanyakanlah, rakyat jelata dan sebagainya, wa aqamu alal had, maka mereka semua ingin melaksanakan hukuman. Jangankan aparat, masyarakat pun ikut menghukum itu. Padahal yang dicurinya itu hanya seekor ayam. Atau senilai seekor ayam. Wah, habis itu. Ada yang sampai dibakar oleh masyarakat itu. Yang dicurinya hanya senilai seekor ayam. Sementara yang mencuri sekian triliun ayam. Malah belum lama ini pergi ke istana. Teh ngobrol naon di istana teh. Lengit deh. Dari luar negeri datang langsung ke istana itu. Yang ngabisin uang BLBI berapa triliun hayam kamu dibalikin kan hayam gitu. Inilah celakanya masyarakat jahiliyah sebelum kalian, kata Rasulullah gitu. Amma ana, kata Rasulullah, wallahi, sedangkan aku, kata Rasulullah, demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah, law sarakat Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, la qata'a Muhammad yadaha, ni saya Muhammad, saya sendiri akan memotong tangannya. Cinta kepada Allah harus dapat mengalahkan cinta kepada selain Allah. Hukum Allah, karena cinta kepada Allah harus ditegakkan pada siapapun, terhadap putri saya yang akan memotong langsung tangannya kalau dia sampai mencuri. Itu yang saya katakan tadi. Jadi sebenarnya peringatan Maulid itu karena naon itu. Ya, kalau disuruh begini kan susah melaksanakan ini. Siap melaksanakan itu. Konon katanya Nabi Nuh alaihissalam itu sampai mengulurkan tangan dan berdoa seperti itu. Dan gara-gara doanya itu beliau mendapat teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh konsekuen. Gara-gara teguran Allah ini konon katanya Nabi Nuh itu malu kepada Allah. Sampai-sampai 40 tahun beliau tidak mau melihat ke atas. 40 tahun malunya, Pak Hadirin. Umurnya kan di atas 1000 kalau Nabi Nuh itu. 40 tahun itu tungkul gitu tuh. Karena malu pada Allah. Telah meminta sesuatu yang tidak pantas beliau minta itu. Malunya 40 tahun. Kita alhamdulillah lah, hampir enggak ada rasa malu itu. Enggak tahu alhamdulillah, enggak tahu nauzubillah itu. Baru juga berbuat dosa kemarin, karena ngadoanya mah getol jalan terus doa mah itu. Seolah-olah manusia suci saja kita ini. Apa yang menyebabkan mereka berpisah? Berpisahlah Nabi Muhammad SAW dengan paman-pamannya, bahkan harus berhadapan dengan beberapa pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, dalam peperangan itu. Antara mati, antara dibunuh atau membunuh. Yang menyebabkan itu apa? Iman. Karena cinta kita kepada Allah akan menyebabkan kita hanya akan mencintai semua yang dicintai Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Ini saya bicara soal iman ini ya. Yang saya katakan tadi tidak ada tawar-menawar dalam prinsip ini. Dan kalau ada orang di luar Islam memiliki prinsip iman seperti ini, kita pun harus hargai hak mereka untuk mempunyai keyakinan seperti itu. Itu berarti betul dia beriman paling tidak dalam kesesatannya. Kita harus hargai, itulah iman. Iman jangan sampai belang, ini benar, ini benar, ini salah. Enggak bisa, yang namanya kebenaran itu satu, mutlak, itu iman. Saya dalam seminar kemarin, ini jadi cerita karena baru hangat-hangat saja itu di seminar kemarin di Medan itu. Itu sempat saya katakan itu. Kebenaran itu dalam ini kalau kita bicara dengan dasar iman ya, kebenaran itu mutlak satu. Tidak mungkin ada kebenaran itu berbeda dan semuanya benar. Sekarang saya ambil contoh begini. Kita punya teman di Telkom ini yang biasa ikut pengajian Senin, namanya Pak Amir. Lalu hari ini Pak Amir tidak masuk. Saya tanya, Pak Amir kemana? Seorang kemudian yang dekat dengan Pak Amir mengatakan, oh, Pak Amir terpaksa harus ke Jakarta karena ayahnya sakit. Tadi pagi saya ngantar beliau ke stasiun. Lalu ada seorang teman dekatnya Pak Amir juga mengatakan, ngawur kamu ini gak ngelindur atau apa? Orang tadi pagi saya masih telepon-teleponan, Pak Amir itu di Surabaya kok. Dia kan dapat tugas harus ke Surabaya. Kemarin sore dia berangkat Surabaya itu. Dua tugas beda. Pak Amirnya satu. Yang satu lagi mengatakan, Pak Amir pan kergering di mana kersare. Sakit Pak Amir itu. Sudah 3 hari. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, Pak Amir kan ambil cuti ke umroh. Sudah seminggu dia tuh di umroh. Baru pulang 3 hari lagi. Dari 4 ini, mungkinkah semuanya benar? Tidak mungkin, Pak. Pak Amir kan cuma satu, teman kita itu. Kan nggak mungkin pada saat yang sama Pak Amir ada di Jakarta, pada saat yang sama juga ada di Surabaya, saat yang sama juga dia ada sedang umroh di Tanah Suci, pada saat yang sama dia kergering di Bandung. Kan nggak mungkin semuanya benar. Yang mungkin apa? Semua salah. Nah, itu mungkin. Yang mungkin semua salah itu mungkin. Salah semua itu. Kreditasi, kerkawin. Maka 4 berita yang tadi semua salah. Itu mungkin. 4 berita itu semua salah. Atau salah satu benar dari 4 tadi. Misalnya apa? Misalnya yang benar adalah Pak Amir sedang sakit di Bandung, sedang di rumahnya, ada di Bandung, sakit. Benar itu yang benar. Ketika saya menyatakan dan meyakini bahwa Pak yang benar itu adalah Pak Amir itu sedang ada di Bandung dan sakit, maka berarti saya harus meyakini 3 berita lainnya salah. Salah itu, berita itu sesat itu, menyesatkan itu. Pak Amir sebenarnya ada di Bandung, sedang sakit. Berita tentang Pak Amir ke umroh dan lain sebagainya, semua berita-berita salah, sesat dan menyesatkan itu. Sesat, menyesatkan, nanti tahu-tahu saya menghubungi Pak Amir ke Mekah dan sebagainya, padahal enggak ada. Menyesatkan itu kalau nanti dikejar ke Mekah dan sebagainya, sesat itu. Jadi tidak mungkin semuanya benar. Yang mungkin semua salah. Atau mungkin salah satu benar. Dan ketika salah satu benar, maka semua yang bertentangan dengan yang saya yakini benar harus salah. Maka ketika saya meyakini sebagai seorang mukmin bahwa Islamlah agama yang benar, inna dina indallahil Islam, Al-Imran ayat 19. Wa man yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin, Al-Imran ayat 85. Saya yakin hanya Islamlah agama yang benar, maka semua yang bertentangan dengan arah Islam pasti sesat. Pasti salah. Tidak mungkin semua benar. Tidak mungkin Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tapi juga pada yang sama juga benar Allah itu punya anak. Tidak mungkin dua-duanya benar. Jadi ketika kita dihadapkan dengan satu sekian banyak orang kelompok yang mengaku muslim, ini mengaku muslim, ini mengaku muslim, semua mengaku muslim, semuanya berbeda. Secara prinsip ya berbeda itu. Secara prinsip. Prinsip yang saya katakan tadi diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, Quran dan Sunnah. Bukan dalam pemahaman terhadap Sunnahnya. Terhadap prinsip Quran dan Sunnahnya. Betulkah dia meyakini Quran? Betul. Betulkah dia meyakini seluruh sunnah Rasulullah SAW yang sudah disepakati oleh para ahli hadis sebagai hadis sahih? Betul. Lalu perbedaannya apa? Dalam soal pemahaman, oh kita angkat topi itu. Berarti dia muslim, sama dengan kita, sama, prinsipnya sama. Sholatnya sama, lima waktu. Sholatnya sama, menghadap Baitullah. Puasanya sama di bulan Ramadan. Semuanya sama, kok cuma beda curug. Dia mah tahiyatnya dengan la ilaha illallah, itu mah illallah, illallah, begitu, anu Allah, Allah, Allah, begitu, anu kikituan, anu kitu, anu kitu, anu kitu malah, anu kitu. Ah itu aman itu, aman itu mah sama muslim lah saudara kita itu. Insyaallah nanti ketemu lagi lah di sorga dengan dia itu. Bakal ketemu yang kikituan, anu kitu di sorga itu. Insyaallah itu. Karena prinsip dasarnya kita sama. Maka ketika kita berhadapan dengan kelompok yang secara prinsip saja dalam Islamnya itu sudah berbeda, pasti ada satu yang benar atau semua salah. Dan ketika saya yakini ini yang benar, maka semua yang bertentangan dengan yang saya yakini benar itu pasti salah. Ini akidah, Pak. Jadi jangan dibuat abu-abu akidah itu. Sekarang kelompok-kelompok pluralisme agama yang ingin menganggap bahwa semua agama itu sama. Sehingga nanti di sorga itu ada kelompok-kelompoknya itu. Orang Nasrani, kaplingnya khusus di sorga itu kapling Nasrani, kapling Hindu, kapling Buddha, kapling Islam. Jadi ada kapling-kaplingnya di sorga. Pandir. Ini yang sekarang sedang meracuni mahasiswa-mahasiswa di IAIN ini. Saya kebetulan alhamdulillah di Medan itu melihat aneh juga, bukan aneh, aneh jadinya sekarang. Karena dekan usuluddinnya itu sangat sekali berpegang pada prinsip Islam itu, sehingga dia dimusuhi oleh banyak orang. Rusak Pak sekarang itu Pak. Pluralisme, liberalisme masuk sekarang ini. Dan yang menjadi sasaran utama mereka IAIN. Kita belum pernah ya sempat memutar ini kasus IAIN Bandung ya. Ya, kapan lah saya kira perlu diputar di sini. Ya. Biar kita tahu ya, seperti itu sekarang kita sudah dirusak akidah kita. Ya. Kita punya rekaman CD peristiwanya. Walaupun kasusnya sampai sekarang tergantung-gantung saja di Polda Jawa Barat. Nggak diselesaikan ya. Bagi kita itu penghinaan luar biasa, dan walaupun memang berakibat itu resiko. Konon katanya tahun ini yang daftar di jurusan akidah filsafat cuma satu orang. Itu resiko mereka. Kita mau coba selesaikan secara ini, mereka akan dengan kesombongan yang mengatakan ini kebebasan kampus, kebebasan ilmiah. Di mana letak kebebasan ilmiahnya? Di mana letak ilmiahnya? Peristiwanya sepintas saja saya berikan gambaran ini. Sebelum nanti lihat langsung CD-nya, itu rekamannya. Itu peristiwanya di auditorium IAIN. Penerimaan mahasiswa baru. 2 tahun lalu. Jadi mahasiswa senior berdiri di depan gitu kan. Beberapa ininya itu, bem-bemnya itu. Atau ketua jurusannya gitu kan. Lalu mereka sama-sama memperkenalkan, mulai dari fakultas syariah, fakultas tarbiyah, gak ada masalah itu di dua fakultas ini. Paling tidak di IAIN Bandung ya, gak ada masalah itu. Di Medan katanya syariahnya juga bermasalah juga. Itu yang fakultas syariahnya lo memperkenalkan, assalamualaikum, kami dari fakultas syariah jurusan ini, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambut oleh mahasiswa baru ribuan waktu itu. Mulailah persoalan ketika sampai di fakultas Usuluddin. Yang satu dari jurusan apalah, misalnya tasawuf atau apa, lalu mengatakan, mari kita bercinta dengan Tuhan, mari kita bercumbu dengan Tuhan, mari kita berciuman dengan Tuhan. Gak tahu Tuhan itu apa dalam bayangan si bedul eta hijid. Sampai mau berciuman segala dengan Tuhan itu. Yang satu lagi berteriak dengan suara lantang, selamat bergabung di area bebas Tuhan. Artinya mereka ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru, kalian sudah masuk di area bebas Tuhan. Itu ada dalam spanduknya itu. Selamat datang di area bebas Tuhan. Dibuat dalam bentuk spanduk pada waktu itu. Tuhan yang ada pada hati orang mukmin sekarang sudah mati. Seperti itu. Lalu salah seorang mahasiswa dari jurusan akidah filsafat, namanya Farid. Itu yang nanti bisa dilihat di CD. Rambutnya sepanjang ini. Lalu dengan suara lantang kemudian dia mengatakan, mari kita berzikir. Anjing hu akbar. Berarti itu zikirnya. Anjing hu akbar. Mendidih darah kita itu kalau melihat itu. Ini terjadi di IAIN. Ini yang disebut kebebasan ilmiah. Di mana letak ilmiahnya pernyataan itu? Apa letak ilmiahnya pernyataan itu? Pernyataan iblis seperti itu. Ini sekarang kita sedang dirusak, Pak. Dirusak betul akidah kita ini. Oleh bermacam-macam, saya bilang, kepentingan kelompok di luar Islam. Sebenarnya. Celakanya mereka memakai baju Islam. Kenapa di IAIN mulai rusaknya ini? Dulu ini mereka dibentuk oleh mbahnya itu Harun Nasution, Dr. Harun Nasution. Itu ketika IAIN Jakarta menyelenggarakan program Pasca. IAIN-IAIN seluruh Indonesia belum punya program itu. Jadi semua mahasiswa yang mau pasca dari IAIN seluruh Indonesia, dia harus ke IAIN Jakarta. Saya sendiri sempat waktu itu mendaftar dan sudah dapat panggilan untuk S3 itu. Saya sempat ketemu dengan Harun Nasution itu. Dan saya akhirnya mengundurkan diri, enggak saya teruskan. Saya pikir ngapain saya ngejar S3 barijeng kudu rusak. Rusak itu akidah liberalnya itu. Itu bagi mereka, ya itu tadi, semua agama sama. Semua agama pasti masuk surga. Maka di IAIN Bandung itu, di tempat-tempat mahasiswa saya sebut tadi, itu dipasang salib. IAIN Bandung, pasang salib. Lalu ada gambar-gambar wanita telanjang ditempel-tempel di mana-mana. Di mana letak ilmiahnya itu semua itu? Apa ilmiahnya? Dengan enteng seorang dosen itu mengatakan pada mahasiswa di kelas, saya sudah 3 bulan tidak sholat. Kaget mahasiswanya. Kenapa Pak? Loh, kita kan harus yakin dulu, apa betul Tuhan itu ada atau tidak? Jangan-jangan Tuhan itu tidak ada, lalu kita sholat ini semua untuk apa? Dosen Pak. Ketika kita bongkar kasus ini, saya kebetulan ceramah di PLN Soekarno-Hatta, PLN Bandung. Ada seorang karyawan muda ngadu lagi pada saya, gimana kasus IAIN Pak? Ya sedang kita urut usul. Saya kebetulan punya teman Pak, tahan, teman saya itu masih muda, menderita betul, dia itu ingin keluar dari rumah, udah gak tahan, teman saya itu masih muda gitu. Dia masih hidup dengan orang tuanya. Kenapa? Setiap dia sholat, ayahnya mentertawakan, ngejek gitu. Kamu ini sedang apa? Karena bapaknya itu gak pernah sholat, dosen IAIN. Ini gimana kita ini Pak? Ini kita dirusak akidah kita, digrogoti dari segala macam ini. Jadi kalau menurut saya itu MUI itu cukup terlambat Pak. Sebagai lembaga. Kalau kita kan sudah teriak-teriak oleh pemerintah kan gak pernah didengar. Kenapa? Karena yang didengar oleh pemerintah hanya majelis ulama, kan itu masih gaya Orde Baru dulu. Ketika pemerintah itu mencoba menjadikan MUI sebagai corong mereka, kan itu. Jadi kalau tidak dari MUI, kami tidak nyatakan itu sebagai sebuah sesuatu yang resmi. Menurut saya cukup terlambat, walaupun ya masih lumayan lah, akhirnya keluar juga pernyataan MUI. Cuman yang masih saya sayangkan, kenapa yang dinyatakan sesat itu hanya Ahmadiyah? Sebenarnya yang jauh lebih sesat dari Ahmadiyah itu banyak kelompok-kelompok sempalan lainnya. Jadi ini kita dihadapkan dengan kondisi yang serba. Nah, masalahnya tadi kita sudah lepas dari kendali iman. Kita dihadapkan dengan krisis keimanan. Saya kembali pada cerita tadi karena waktu kita. Jadi saya katakan, saya hanya bertanya, Anda seorang mukmin? Saya bilang, mukmin. Ya. Ciri seorang mukmin itu dia mencintai Allah di atas cinta dia kepada selain Allah, sehingga dia tidak akan mencintai di dunia ini kecuali yang dicintai Allah, dan siap membenci semua yang dibenci oleh Allah. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan pada Anda, calon istri Anda yang membuat Anda pontang-panting dari Jakarta sampai datang ke Bandung ini karena ngebetnya, karena cintanya saudara, karena ingin menikahinya, menurut keyakinan Anda sebagai seorang mukmin, dia itu dicintai oleh Allah enggak? Cicing mana tu? Cik jawablah, cik setir. Dia itu dicintai oleh Allah enggak? Kalau Anda seorang muslim, Anda setiap hari paling tidak 17 kali dalam sholat fardu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa saudara yang dimaksud maghdubi alaihim itu? Siapa yang waladdallin? Waladdallin itu orang musyrikin pada umumnya. Yang maghdubi alaihim Yahudi dan Nasara. Kembalikan pada akidah saudara. Mungkinkah saudara bisa mencintai seorang yang maghdubi alaihim? Bagaimana saudara mengaku mencintai Allah pada detik yang sama sangat mencintai yang dimurkai oleh Allah? Ini sekali lagi saya bicara soal akidah. Dan saya enggak bisa ditawar-tawar dalam urusan ini. Ini akidah. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk mempunyai keyakinan seperti ini. Saya katakan, kalau ada orang di luar Islam punya keyakinan seperti ini, saya angkat topi. Kalau misalnya orang Nasrani mengatakan, misalnya ada orang Nasrani mengatakan, Islam adalah agama yang sesat, yang benar hanyalah agama Kristen. Saya angkat topi, berarti dia punya keyakinan ini. Itu hak dia, harus kita hargai, Pak. Malah kalau sampai dia mengatakan Islam benar, Kristen benar, wah ini ngaco orang. Ngaco. Dia harus punya keyakinan, kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen. Jadilah Kristen yang benar. Mana ya Kristen benar dia? Ya, artinya dengan prinsip Kristenan dia. Peganglah itu. Jadi ini sebenarnya yang namanya toleransi beragama itu yang begini. Bukannya terus saya harus meyakini kebenaran itu, lalu kita berpura-pura mengucapkan selamat dan sebagainya. Itu menurut saya bukan toleransi. Yang namanya toleransi itu hargai hak orang lain untuk mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita. Hargai, walaupun di mata kita dia kafir, dia punya hak untuk kafir, Pak. Itu harus kita hargai. Bahkan kalau kita bicara soal akidah, kita harus bersyukur. Paling tidak kita punya jatah kapling tambahan di surga. Itu saya masih punya waktu enggak saya nih? 3 menit lah ya, boleh ya? 4 lah. Yang baca di dalam Al-Quran. Saya pernah sempat bingung itu kalau kita baca di akhir surat Az-Zumar. Ucapkan surga itu. Masuk surga ketika dipersilahkan oleh penjaga surga itu. Lalu kemudian orang mukmin itu akan mengatakan waqalul hamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu, yang Allah telah memenuhi janjinya dan kami telah siap untuk mewarisi naon. Kok kita masuk surga itu katanya mewarisi saha? Yang namanya waris itu kan kita mengambil hak orang lain. Orang tua kita punya harta lalu meninggal dunia, lalu kita warisi hak milik orang tua. Hari saya asup sorga mewarisi saha. Emangnya sorga teh sebelah milik saha? Saya dari dulu itu enggak pernah terpecahkan. Itu naon maksudnya itu? Terjawablah oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi. Saya baca dalam tafsirnya itu. Oh kia si horeng teh. Jadi ternyata Allah menciptakan surga, menciptakan neraka. Sebenarnya semua manusia itu masing-masing sudah punya kapling, Pak. Jadi saya Bapak sama punya kapling satu di surga, satu lagi di neraka. Semua. Jadi kalau semua manusia akhirnya milih surga, tidak akan kehabisan kapling. Dagis aya kapling nete. Kalau semua orang milih masuk neraka, tidak akan kehabisan kapling. Semuanya sudah ada kaplingnya di neraka. Saya, kita nanti yang ahli surga, nyamin ke nepa surganya, jadi gitu. Kita yang nanti ahli surga, itu nanti kita akan masuk surga, tidak hanya mengambil kapling kita, Pak. Kita akan mewarisi kapling-kapling orang kafir yang ditinggalkan, yang tidak akan pernah diisi, karena mereka akan kekal di neraka. Jadi kita akan mengambil kapling kita, dan akan mengambil lagi, mewarisi kapling orang-orang kafir yang ada di surga, yang mereka tidak akan pakai itu. Mana mereka kekal di neraka, menyerah kosong. Ah, jadi kemungkinan besar bapak-bapak dan ibu-ibu akan punya 3-4 kapling, Pak. Jadi sebenarnya semakin banyak orang-orang kafir, semuanya makin untung. Iya, makin loba kapling anu rek diwarisi. Kadang-kadang ke orang kafir itu nuhun kayak usah dicokot lah dirinya itu. Dan saya katakan bisa 3-4, kenapa? Allah menyatakan walaqad zara'na li jahannam makasira minal jinni wal ins, yang akan masuk neraka jahannam itu banyak, Pak, kata Allah. Itu kebanyakan masuk neraka, yang masuk surga itu cuma seetik. Wa qalilum min ibadina syakura, sedikit sekali. Ya sekarang kita hitung-hitung sajalah pakai angka inilah. Sekarang yang di dunia ini penduduk dunia 6 miliar. 6 miliar kan? Yang muslimnya berapa? 1,2 apa? Berarti yang 4,8 menurut akidah keyakinan kita kafir kan? Berarti yang hidup sekarang saja 4,8 miliar, Pak, kapling kosong. 4,8. Aman tah. Misalnya di zaman-zaman bahula, padahal 1,2 miliar itu sudah termasuk kelompok-kelompok sempalan itu ya, itu asup Islam. Jadi itu asup Islam dengan sedikit bisa 5 meren kapling. Begitu juga nanti kapling kita di neraka itu akan kosong, Pak. Kosong, kita kan gak akan pakai itu. Maka orang-orang ahli neraka, orang-orang kafir itu tidak hanya akan mengambil kapling dia, mereka pun juga akan mewarisi kapling kita. Oh, dan kita sangat rela, betul ya. Manggalah, silahkan ambil. Jadi ini keimanan. Jadi dalam masalah keimanan ini, kita harus menjadikan Al-Quran itu kembalikan pada fungsinya sebagai Al-Furqan. Pemisah antara hak yang batil. Dengan dasar keimanan kita harus bisa diantarkan untuk hanya mencintai Allah di atas cinta kita kepada selain Allah. Kalau saja ini kita miliki, subhanallah, insya Allah kita sudah bisa mengawali hidup sebagai seorang muslim yang kafah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran. Udkhulu fi silmi kafah. Kita akan bisa menjadi mencontoh Rasul. Karena itulah perjuangan Rasul pertama itu, 13 tahun pertama, menanamkan keimanan. Mengantarkan orang untuk siap meninggalkan kampung halannya, hijrah, meninggalkan keluarganya, siap berperang, bahkan mengorbankan nyawanya demi Allah yang dia cintai. Sehingga nyawa pun menjadi murah. Mereka siap berbondong-bondong. Sampai seorang sahabat yang kakinya pincang pun menangis-nangis di hadapan Rasulullah. Karena 3 anaknya melarang dia. Allah nangis dia di hadapan Rasulullah. Siapa itu? Siapa namanya itu? Saya lupa nama beliau. Itu dia sampai menangis-nangis di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah, 3 anak saya telah melarang saya untuk ikut berperang bersama kamu melawan orang-orang musyrikin. Kata Rasulullah, bukan anakmu yang melarang. Allah telah meringankan kamu, sebab tidak ada kewajiban berperang bagi orang yang buta matanya dan pincang kakinya. Allah membebaskan kamu dari kewajiban perang. Menangislah Amr bin Jumuh, itu nama sahabat itu. Menangislah Amr bin Jumuh, ya Allah, ya Rasulullah. Sejak kecil kaki saya sudah pincang. Saya terima itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dengan kaki pincang ini saya tidak bisa menghadap segera menghadap kekasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Mendengar itu Rasulullah memanggil ketiga anaknya dan meminta keikhlasan tiga anaknya untuk mengizinkan Amr bin Jumuh untuk ikut berperang. Maka diizinkan, Rasulullah yang minta. Maka konon katanya Amr bin Jumuh ini adalah sahid pertama yang meninggal dalam perang itu. Kenapa? Pincang, tidak pernah bisa naon gituan itu. Tapi cintanya kepada Allah menyebabkan dia sudah tidak lagi melihat kepentingan hidup dia gitu. Yang ingin mungkin kalau batur mah dimanja-manja aku baru dakna dan sebagainya. Cinta kepada Allah menyebabkan semua dunia ini menjadi hina di hadapan Allah yang maha yang kita cintai. Kita hanya akan mencintai dunia ini kalau itu semua dicintai Allah. Kita hanya ingin punya jabatan kalau jabatan itu kita bisa peroleh dengan jalan yang diridhoi Allah. Kita hanya ingin punya harta dan kaya kalau kita bisa peroleh harta itu dengan jalan yang dicintai oleh Allah. Kita hanya akan mencintai istri dan anak kalau kita merasa istri dan anak kita patut untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatian. Jemaah sekalian, mari kita membacakan alhamdulillah bersama.